Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ جَمِيعًا مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهَا أَيُّهَا النَّاسُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Yang pertama kali, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan al-a'malus shalihat. Perlu kita ketahui bersama, tatkala seorang bisa melakukan suatu amalan-amalan kebaikan, itu adalah semata-mata kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas. Oleh karena itu, di situ pentingnya seorang hamba untuk senantiasa isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait beberapa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Muhaddits Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, tentang nasihat beliau untuk para penuntut ilmu. Kita sudah sampai nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua yang telah kita bahas, di antaranya beliau menasihatkan kepada kita untuk as-sabru ala tahsilil ilmi, bersabar di dalam mendapatkan atau mempelajari ilmu, bersabar di dalam mudzakaratihi wa riayatihi, juga bersabar di dalam menjaga ilmu yang telah kita dapatkan. Karena ilmu yang kita dapatkan barakallahu fikum butuh untuk kita jaga. Maka dijelaskan oleh para ulama Di antara bentuk menjaga ilmu. Bagaimana bentuk menjaga ilmu? Dijelaskan oleh para ulama, wa ri'ayatul ilmi bi umur. Yang namanya menjaga ilmu itu ada beberapa perkara. Ada beberapa bentuk. Minha di antaranya. Di antaranya adalah al-amalu bih. Mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Bahkan ini merupakan min samaratil ilmi. Bahkan ini merupakan buah daripada ilmu, yaitu al-amalu bih, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Sehingga jangan seperti mereka, suatu kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, yaitu mereka kaum al-Yahud. Orang-orang al-Yahud, mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Kemudian yang kedua adalah wa minha ifdhuhu. Di antaranya adalah dengan cara menghafal ilmu yang telah didapatkannya. Yang berikutnya kata beliau wa kitabatuhu. Yang berikutnya adalah dengan cara kitabatuhu. Dengan cara menulis ilmu yang didapatkan. Oleh karena itu barakallahu fikum, sering dinasehatkan tatkala kita menghadiri majelis ilmu, hendaklah membawa senjata untuk mencari ilmu. Di antaranya adalah apa? Kitab yang akan dikaji, yang akan dipelajari. Kalau tidak, ya, daftar buku untuk menulis faedah, ya. Karena ini bentuk penjagaan terhadap ilmu. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk menjaga ilmu adalah wattahallibih. Orang tersebut berhias dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Berakhlak dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Kemudian kata beliau, wal bu'du an asbabi zahabihi minal ma'asi wal bida'i wa nahwiha. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara sebab atau di antara bentuk menjaga ilmu adalah al-bu'du, menjauhi sebab-sebab hilangnya ilmu. Apa saja sebab-sebab hilangnya ilmu? Di antaranya adalah minal ma'asi, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ini di antara sebab zahabul ilmi, sebab hilangnya ilmu adalah al-ma'asi, perbuatan kemaksiatan. Wal bid'i wa ghairiha, dan yang kedua adalah perbuatan-perbuatan bid'ah. Amalan-amalan bid'ah ini di antara sebab yang akan menghilangkan ilmu. Ayuhannas, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara beberapa bentuk penjagaan kepada ilmu. Kemudian ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nasihat berikutnya yang disampaikan oleh beliau, Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Yang berikutnya adalah taqwallah. Yang berikutnya adalah taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan nasihat kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya menjadi orang-orang yang muttaqun, senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan beberapa al-adillah, beberapa dalil minal kitabi was sunnah, dalil dari al-kitab dan juga dalil dari sunnah, yang memerintahkan supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal 29. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqana. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk kalian furqana, furqan, yaitu ilmu, yang dengan ilmu tersebut seorang hamba bisa membedakan bainal haqqi wal batil, bisa membedakan bainal haqqi wal batil, yang benar dan yang salah. Seorang bisa membedakan bainal haqqi wal batil itu tentunya bil ilmi, dengan ilmu. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhaladzina amanu taqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'alakum nura tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu birasulih, dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya, dan Allah akan menjadikan atas kalian nur, yaitu ilmu. Allah akan memberikan kepada kalian nur, ilmu, yang kalian bisa berjalan di atas ilmu tersebut. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Allah akan mengajarkan kepada kalian al-ilmu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa al-adillah minal kitab, dari ayat-ayat Al-Quran, yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang kedua tadi, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28, Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa fawaid, beberapa fawaid atau beberapa faidah dari ayat-ayat yang tadi kita baca, itu dari surat Al-Anfal, Al-Hadid, dan Al-Baqarah. Faidah yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan memberikan furqan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan atas kalian furqan. Apa maknanya kata beliau? ayyaj'alu lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainal dhari wan nafi'. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian, itu kepada orang-orang yang bertakwa, furqan, itu sesuatu yang bisa membedakan bainal haq wal batil, yang bisa membedakan baina abbar wan nafi', membedakan sesuatu yang membawa kejelekan dan sesuatu yang membawa manfaat di dunia dan di akhirat. Tentunya ini semua kata beliau, wa hadza yadkhulu fihi al-ilm. Maka yang dimasuk di sini adalah ilmu. Artinya Allah akan memberikan ilmu kepada orang yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, sehingga dengan ilmu tersebut hamba tadi bisa membedakan bainal haqqi wal batil, bainal dhar wan nafi'. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau kembali mengingatkan kepada kita, fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilmi wa ziyadatul hifzi. Maka yang namanya ketakwaan, yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab seorang hamba akan mendapatkan tambahan al-huda, tambahan petunjuk, dan juga akan mendapatkan ziyadatul ilmi. Dengan bertakwa kepada Allah, hamba tadi akan ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatul hifz, bahkan juga akan ditambah hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa li hadza yadhkuru 'an Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah menceritakan, kata beliau, qala annahu qala syaqautu ila waqi' su'al hifzi wa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-'ilma nur wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya pernah mengeluh kepada Imam Waqi'. Siapa itu Imam Waqi'? Gurunya Imam Syafi'i. Apa yang dikeluhkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Tentang jeleknya hafalanku. Jeleknya hafalanku. Bisa jadi sulit dalam menghafal, gampang lupa, dan seterusnya. Maka beliau Al-Imam Waqi' rahimahullah membimbingku ila tarqil ma'asi, supaya meninggalkan al-ma'asi, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa qala alam. Kemudian dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah nur. Ilmu adalah cahaya. Dan yang namanya cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada ahlul ma'asi, orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidatus tsaniyah, faedah yang kedua dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Faedah yang kedua dari ayat-ayat yang kita baca. Kata beliau, faidatus tsaniyah wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapus dari kalian sayyi'atikum, kejelekan-kejelekan kalian. Ini diantara faidah tatkala seorang hamba benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapus Apa itu? Kejelekan-kejelekan yang ada pada seorang hamba. Wa takfiru sayyiat yakunu bil a'malis shalihah. Dan yang namanya takfiru sayyiat, dihapusnya as-sayyiat, kejelekan-kejelekan yang ada pada seorang hamba, yakunu bil a'malis shalihah, yaitu bentuknya dengan melakukan al-a'malus shalihah, amalan-amalan shalihat. Fa innal a'malas shalihata tukaffirul a'malas sayyi'at. Maka sesungguhnya yang namanya amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan shalihah, ini akan menghapus amalan-amalan kejelekan. Amalan-amalan shalihah, barakallahu fikum, akan menghapus amalan-amalan sayyi'ah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat lima waktu yang kita kerjakan dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian satu jum'ah menuju jum'ah berikutnya, satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, kafarah, kata Nabi, sebagai penghapus kejelekan di antara keduanya, tatkala hamba tadi menjauhi al-kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, fa kafaratu takunu bil a'malis salihah, maka dihapusnya dosa di antara bentuknya adalah bil a'malis salihah, dengan seorang hamba melakukan al a'malus salihah, melakukan apa? Amalan-amalan salihat. Kemudian faedah yang ketiga kata beliau Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Kata beliau, bi an yuyassira lakum lil istighfari wa taubah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kalian untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi makna ayat tersebut, wa yaghfir lakum dzunubakum, kata beliau, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian bil istighfar. Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian bitaubah. Dikarenakan seorang hamba bisa bertobat, bisa beristighfar, itu adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau rahimahullah, fa inna hadha min ni'matillahi alal abdi an yuyassira lil istighfari wa taubah. Dan sungguh, kata beliau, maka sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Kapan itu? Tatkala seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Tatkala seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang sangat besar. Karena tidak setiap hamba tatkala melakukan kesalahan, bahkan sudah mengetahui itu suatu kesalahan, mudah hamba tersebut untuk bertobat, beristighfar. Banyak orang melakukan kemaksiatan, bahkan mengakui itu merupakan kesalahan, itu merupakan minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, tapi tidak mau meninggalkan dosa tersebut. Bal yastamiru ala dzunubihi, bahkan dia terus menerus di atas perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mungkin yang muncul pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena hamba tadi tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh di sini mengingatkan suatu kenikmatan yang sangat besar bagi seorang hamba tatkala diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga faedah yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah terkait faedah ayat-ayat yang tadi kita baca. Ayuhannas masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil minas sunnah, dalil dari sunnah, sangat-sangatlah banyak yang memerintahkan kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita baca, yang sering kita dengar tentang wasiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiatkan, kata Nabi, yang pertama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Artinya fi kulli zamanin wa makan. Di setiap tempat, setiap waktu, dalam keadaan seperti apapun, kita diperintahkan untuk senantiasa ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita arti dari ketakwaan. Arti dari ketakwaan. Kata beliau, yang namanya takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittikhadul wiqayah min adzabillah bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Kata beliau, yang namanya takwa adalah seorang hamba mengambil tameng dari azab Allah Subhanahu wa taala, mengambil tameng dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah yang disebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sana juga ada asbab, sebab-sebab yang membantu seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-asbab al-mu'inah ala taqwa. Sebab-sebab yang akan membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah al-ilmu. Sebab yang pertama yang akan membantu seorang itu bertakwa kepada Allah adalah ilmu. Sehingga orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu, sulit untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la takunu taqiyya hatta takuna alima wala takunu bi ilmihi jamila hatta takuna bihi amilan bih. Kata sahabat yang mulia Abu Darda rahimahullah, la takunu taqiyah, engkau tidak bisa menjadi orang yang bertakwa sampai benar-benar engkau memiliki ilmu. Tidak bisa menjadi orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang benar sampai hamba tadi benar-benar memiliki ilmu. Perhatikan di sini. Tidak bisa menjadi seorang yang taqiyah, orang yang bertakwa kepada Allah, sampai dia itu alimah, memiliki ilmu. Bagaimana seorang bisa menjalankan perintah-perintah Allah kalau dia itu tidak memiliki ilmu? Seorang bisa menjalankan perintahnya Allah, bisa menjauhi al-ma'asi wa dhunub, bisa menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, kuncinya tatkala hamba tadi itu memiliki ilmu. Ini perintah, ini larangan, ini perintah yang paling besar, ini larangan yang paling besar, ini kemaksiatan, ini bid'ah, ini kesyirikan, ini semuanya kembali kepada ilmu. Dan kata beliau selanjutnya, wala takunu bil ilmi jamila, dan ilmu tersebut tidak akan menjadi indah, menjadi bagus, hatta takuna bihi amilah, sampai orang tersebut mengamalkan ilmu yang dia miliki. Sehingga dari sini barakallahu fikum, tidak cukup seorang hamba hanya sekedar memiliki ilmu tapi tidak dibarengi dengan amalan. Kemudian yang berikutnya, sebab yang kedua, al-amalu bihi. Sebab yang kedua yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Ta'allamu, belajarlah kalian, belajarlah kalian, perintah kepada kita untuk belajar. Maka apabila kalian sudah mengetahui, kalian sudah mengerti ilmu agama, sudah mengetahui halal dan haram, ini perintah, ini larangan dan seterusnya, kata beliau, fa'malu, maka amalkanlah, kerjakanlah, amalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Juga wasiat yang disampaikan oleh seorang tabi'in, bahkan min a'imati tabi'in, Abu Aliyah rahimahullah, beliau pun menasihatkan kepada kita untuk belajar. Beliau menyebutkan ta'allamul Islam, pelajarilah oleh kalian Islam, kaji apa itu Islam. Fa idza 'alimtum bihi fa'malu bih, kalau kalian sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan al-Islam, maka amalkanlah, maka amalkanlah ilmu tersebut. Kemudian yang berikutnya, sebab yang berikutnya yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadabburul Qur'anil Karim. Hamba tadi dia benar-benar mentadabur ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dia baca benar-benar diperhatikan. Kemudian sebab berikutnya adalah tarkul ma'asi wal hadharu minha. Sebab berikutnya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wal hadharu minha, dan hati-hati dari kemaksiatan tersebut. bukan hanya sekedar tarkul ma'asi, tapi orang tersebut al-hadar, dia berhati-hati menjaga diri minha, dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut. Sebab berikutnya adalah muraqabatullah ta'ala fisyari wal'alan, fisyari wal'alan, yaitu hamba tadi merasa, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik tatkala dalam keadaan sendiri atau di tempat yang ramai. Sebab berikutnya adalah at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Sebab berikutnya adalah hamba tadi benar-benar at-tamassuk bil kitabi was sunnah, benar-benar berpegang teguh dengan al-kitab was sunnah. Fa innal bid'ah tadbahu taqwa dhabhan. Maka sesungguhnya yang namanya amalan bid'ah ini akan membinasakan ketakwaan. Amalan-amalan bid'ah ini akan membinasakan ketakwaan. Kemudian sebab berikutnya adalah al-hifadzu 'alal wajibat, menjaga, memperhatikan kewajiban-kewajiban. Kemudian sebab berikutnya yang terakhir beliau sebutkan adalah kathratu du'ai wal ibadah wan nawafil. Kathratu du'a, memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nawafil, dan memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan mustahab. Ya, barakallahu fikum. Terlebih di hari-hari yang mulia, yang al-a'malus salihat ahabbu ilallah, sangat-sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan salihat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.